Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kamu harus berpegang dengan jalan Allah dan As-Sunnah. Sesungguhnya, orang yang berjalan di atas jalan Allah dan As-Sunnah, kemudian dia mengingat Ar-Rahman, hingga air matanya meleleh karena takut kepadanya, tidak akan tersentuh api neraka. Sesungguhnya, sederhana dalam jalan Allah dan As-Sunnah, lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan.